الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan Durul Bahiyah للإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه. Dan kita masuk kepada pembahasan yang baru dari Kitabul Buyu, yaitu Bab Syarikah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bab asy-syarikah. Asy-syarikah yaitu tentang perserikatan. Dan di mana manusia saling berserikat di dalamnya dalam kehidupannya sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Qala an-nas syuraka'u fil ma' wan nar wal kala. Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan an-nas syuraka' fil ma'. Manusia itu berserikat filma pada air, wanar pada api, walkala rumputan. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis an rajulin min as-sahabah, dari seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini mubham, mubham sahabat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mubham sahabat la yadur. Bila dikatakan an rajulin minas sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ketahui siapa lelaki ini, tapi dia adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mubhamnya la yadur, tidak berpengaruh. Karena sahabat kulluhum udul. Karena sahabat semuanya udul. Jadi adalahnya sudah terbukti jelas. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mubham ataupun tidak mubham tidak berpengaruh. An rajulin min ashabati nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul an-nas syuraka'u fis salat fil kala wal ma' wan nar. Rawi Imam Ahmad wa Abu Daud. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi wa qala Syekh Al-Albani as-sanad sahih. Hadis disahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annas syuraka. Ini manusia itu berserikat. Fisalah pada tiga perkara, yang pertama yaitu al-kala wal-ma wal-nar. Al-Syaukani menyebutkan air dulu di sini karena akan dibahas masalah yang berkaitan tentang air. Asyuraka fil ma, yaitu air yang di mana air sungai, danau, laut, yang di mana manusia boleh mengambil siapa saja, kapan saja. Nah, itu adalah merupakan hak umum. Siapapun boleh untuk mengambilnya, mencuci bajunya, pengairan, atau lain sebagainya. Nah, karena air yang seperti ini yang tidak dimiliki oleh seorang pun adalah merupakan air yang siapapun boleh untuk mengambilnya, terkecuali apabila kita di wilayah kita, tanah kita bor, nah, dan membutuhkan mesin untuk mengambil air tadi, maka itu adalah merupakan hak miliknya. Nah, siapapun yang mengambilnya harus izin, karena membutuhkan biaya cara mengambilnya, nah, membutuhkan listrik. Nah, dan juga sama halnya ketika seseorang mengemas, dan juga menyaringnya, setelah itu menjualnya, fahlu jais. Seperti air aqua misalkan, dari pegunungan daerah tertentu. Kalau kalian ngambil sendiri ke sana gratis, ke gunung. Tentunya membutuhkan ongkos naiknya, kemudian perlu diberikan apa, botol, dikemas, dikardus, lain sebagainya. Maka ini boleh untuk menjualnya. Nah, kenapa? Karena dia telah berusaha untuk mengemas. Bahasa jais. Akan tetapi al-asal, karena mereka ngambil dari pegunungan, gratis. Siapapun boleh untuk mengambilnya. Kan tapi perlu dengan tenaga atau lain sebagainya, maka boleh tidak untuk menjualnya, bahwa jais. Wan-nar, kemudian nar. Manusia berserikat fil-ma wan-nar wal-kala. An-nar, api, sebagian mengatakan al-hatab, kayu bakar yang bisa dibakar dan dia keluar api. Nah, yang di sana sudah ranting-ranting yang sudah berjatuhan di pohon, di hutan dan sebagainya, boleh seorang untuk mengambilnya. Ya, dalil bahwa Nabi SAW, jika seandainya seseorang pergi ke gunung mencari kayu bakar, kemudian dia mengikatnya, kemudian dia bawa dengan punggungnya menjualnya ke pasar, itu lebih baik daripada dia meminta kepada manusia diberi ataupun tidak diberi. Syahid bahwa ketika seseorang itu mengambil kayu bakar ke gunung, yang dimana itu hak siapa saja untuk mengambilnya, silakan. Akan tetapi dengan jerih payahnya diambil ke gunung, dikumpulkan satu per satu, diikat, kemudian dia bawa dengan punggungnya, kemudian dijual ke pasar. Orang datang ke pasar tinggal beli, gak usah ngambil ke gunung. Kalau mau gratis ya ngambil sendiri ke gunung. Nah, maka dalam keadaan seperti ini seseorang boleh untuk mengambilnya, siapapun. Karena yang namanya ke gunung juga cukup resiko, kadang ada ular, binatang buas, tersesat, lain sebagainya, jauh, harus naik mobil atau naik motor lain sebagainya. Nah, sehingga ini juga sama kaitannya dengan air. Ketika seseorang berusaha kemudian mengikatnya, membawanya ke pasar, karena inti kayu bakar saja adalah gratis. Ketika seorang mengambil di gunung tadi atau di hutan, nah, ketika dia telah mengikatnya, maka boleh untuk menjualnya. Boleh untuk menjualnya. An-nas syurakau fil ma' wan-nar wal-kala. Dan sebagian ulama mengatakan fil wan-nar juga seperti api, batu yang bisa memercikkan api. Nah, atau api yang sebenarnya. Wal-kala, rumputan. Rumputan juga sama. Yang dimana manusia dalam rumputan tadi adalah rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Sehingga seseorang berhak untuk mengambil untuk binatang ternak, kambing, sapi, atau lain sebagainya. Silahkan. Dan ada sebagian orang membeli. Tadi sebagaimana yang pembahasan yang kita bahas sama. Seseorang pergi ke gunung ngambil rumput. Dibawa menggunakan motor. Dijual. Boleh tidak? Al-jawab jais. Boleh. Karena dia berusaha. Nah, karena dia berusaha. Kalau seorang ingin mencari sendiri, silakan cari sendiri. Nah, sedangkan dia mengaritnya, mengikatnya, membawa ke pasar dijual. Karena sebagian orang tidak mau capek. Harus kesana kemari, bukan hanya ke tempat saja, beberapa tempat. Nah, sehingga seorang ingin langsung membelinya, maka bahwa jais. Tapi al-asl hukum fiha bahwa an-nas syuraka fil ma wan nar wal kala. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan wa idza tashajara al-mustahiquna lil ma kana al-ahq bihi al-ala fal a'la. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa idza tashajara, apabila berselisih dalam masalah air, al-mustahiquna lil ma, orang-orang yang ingin mendapatkan air, kana al-ahq bihi al-a'la fal a'la, maka yang berhak adalah yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Hukum asal air adalah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, itu siapapun boleh untuk mengambilnya dalam jumlah yang terserah. Nah, selama ini apabila tidak ada perselisihan, nah, orang boleh mengambil siapapun. Apabila di sana ada perselisihan, nah, mungkin musim kemarau air sedikit, nah, maka wa idza tashajara al-mustahiqun lil ma kana al-ahq bihi al-a'la, yang paling berhak adalah yang paling tinggi. Air itu kan mengalir, bisa dari sungai atau dari gunung, mata air sumber. Gunung kan dari atas turun ke bawah. Sehingga yang lebih berhak adalah yang lebih dekat dari sumber air tadi dulu, kemudian setelah itu diairin yang berikutnya. Diairin, kemudian yang berikutnya. Kalau sungai, yang lebih dekat sungai. Kalau dari sumber air, dari pegunungan, maka yang lebih tinggi. Karena al-ahq bihi al-a'la, yang lebih tinggi ini lebih dekat dengan sumber air. Karena air ketika dari gunung turun ke bawah, maka mereka yang punya tanah untuk pengairan yang dekat, yang posisinya di atas, maka mereka lebih berhak. Di sini disebutkan yumsikuhu ilal ka'bain. Dia tahan dulu air sampai batas mata kaki. Thumma yusiluhu man tahtahu. Kemudian setelah itu dibuka dialirkan kepada yang di bawah. Nah, hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghukumi hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi salil mahruz pada air yang mengalir ayumsika hatta yablughal ka'bayn agar menahannya sampai batas mata kaki thumma yursilal a'la 'alal asfal kemudian setelah itu mengalirkan dari atas ke bawah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaih kama fi Fathul Bari. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha menghukumi air yang mengalir atas dulu sampai mata kaki, misalnya ketika air mengalir ditutup dulu sampai ladang dia terairi sampai mata kaki, kemudian setelah itu dibuka kembali sampai mengalir ke yang bawahnya. Kemudian di sana juga terdapat dalam hadis yang lain yaitu hadis Abdullah bin Zubair anna rajulan min al-ansar khasama Zubair. Hadis Abdullah bin Zubair, seorang lelaki yang berselisih, seorang lelaki dari Ansar berselisih dengan Zubair. Kemudian ketika terjadi perselisihan, Nabi SAW mengatakan kepada Zubair, iski ya Zubair, airilah ladangmu wahai Zubair, thumma arsil ma ila jarik. Kemudian setelah itu, alirkan air itu kepada tetanggamu. Kemudian lelaki tadi dari Ansar marah, sehingga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lelaki Ansar tadi mengatakan bahwa Rasulullah mendahulukan kepada Zubair dengan mengatakan lelaki tadi, apakah karena itu adalah merupakan saudara bibimu? Nabi ketika mendengar ucapan ini, Nabi marah, berubah raut wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan juga mengatakan kembali kepada Zubair, iski ya Zubair. Kemudian sampai air itu sampai cukup, setelah itu alirkan kepada tetanggamu. Nah, hadis ini kisah ini adalah merupakan sebab dari asbabun nuzulnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Bahkan Zubair mengatakan bahwa ayat ini mengira ayat ini yaitu berkaitan tentang kisahnya, yaitu ketika ada perselisihan di dalam mengairi ladang, Rasulullah menghukumi iski ya Zubair. Sahabat Ansar mengatakan, apakah karena dia saudara bibi ini? Sehingga turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Surat An-Nisa ayat 65. Qala rahimahullahu taala, "Fama yursilu ila man tahtahu wa la yajuzu man'u fadl ma' liyamna'a bihi al-kalam." Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan wa la yajuz, dan tidak boleh seseorang menahan kelebihan air liyamna'a bihil kala, menahan kelebihan air supaya tidak ada rumputan yang tumbuh. Ini juga larangan seseorang untuk menahan kelebihan air. Nah, karena kelebihan air itu apabila mengalir nanti akan ada rumputan yang tumbuh yang itu juga bisa bermanfaat untuk diambil rumputnya tadi untuk diberikan kepada hewan ternak, diberi makan, memberi makan hewan ternak. Sehingga seseorang jangan menahan kelebihan air. Biarkan. Kalau sudah tercukupi kebutuhan dia, setelah itu dibuka. Setelah itu dibuka, jangan menahan terus. Mentang-mentang dia di atas, ditahan terus. Tidak mau mengalir yang di bawah. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa lil imam ayahmiya ba'd al-mawadi' li ra'y ad-dawab al-muslimin fi waqt al-hajah. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa lil imam, bagi penguasa pemerintah, ayahmiya, boleh baginya untuk memberikan batasan, menjaga atau membatasi ba'dal mawadhi, sebagian tempat, lirai jawabil muslimin fi waktu haja, untuk hewan-hewan ternak kaum muslimin di dalam mengembalakannya, fi waktil haja, ketika waktu yang diperlukan. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa seorang penguasa dia berhak untuk mengatur untuk kesejahteraan dari rakyatnya, mengatur yakni ketika air berlimpah maka dia boleh untuk membatasi, misalkan bikin danau buatan, membatasi kalau ingin mengambil, ambil yang ada dulu, ini untuk nanti. Ketika ada rumputan lain sebagainya, dia boleh untuk membatasi, jangan mengambil ini dulu, dibatasi, mengambil daerah lain. Ketika fi waqtul hajah, yang dimana semuanya sudah habis, maka pemerintah membuka, karena di sebagian tempat mungkin susah, sehingga ketika dia penguasa menjaga daerah ini, jangan nanti ketika ada waktu ini perlukan, sudah susah rumput di mana-mana, baru dibuka untuk mengembala kambing, sapi atau lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan hak penguasa. Nah, agar tidak acak-acakan. Karena apabila dilepas semuanya, orang mengambil sana kemari. Nah, tidak beratur lain sebagainya, ketika fi waktul hajah banyak orang yang memerlukan sehingga tidak ada rumputan sama sekali atau tidak ada air sama sekali, sehingga dengan adanya penampungan air dan juga dengan adanya tempat-tempat yang dikhususkan nanti ketika akan diperlukan baru kita akan buka. Nah, maka itu adalah merupakan haknya penguasa untuk mengatur rakyatnya di dalam berserikat. Naam. Atau sungai ini nanti, jangan dulu mengambil sungai yang ini airnya, ambil sana dulu. Ini untuk maslahah umum. Ini untuk maslahah umum dan ini merupakan hak dari penguasa. Wallahu taala. Baik, wa yajuz al-ishtirak fi nuqud wa tijarat. Ini adalah merupakan pembahasan yang lain. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. نكتفي لهم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك والحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته